السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 327 326 tentang Zainab. Sudah ya, Zainab yang mengeluarkan zakat untuk suaminya Ibnu Mas'ud. 327. Wa an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Ketika Abu Sufyan mendengar sabda Nabi di sini yang akan dibawakan oleh Abu Sufyan ini, Abu Sufyan masih kafir. Berarti seorang kafir meriwayatkan hadis boleh, asal ketika dia meriwayatkan kepada para tabi'in sudah muslim. Jadi meriwayatkan sabda Nabi yang dia dengar waktu dia masih kafir boleh. Ini salah satu contohnya, dan banyak. Ucapan Umar waktu masih kafir, ucapan Amr bin As waktu masih kafir. Bahkan ketika Amr bin As mengkisahkan dialognya dengan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi itu, Amr bin As tidak percaya kalau Musailamah ini Nabi, padahal Amr bin As masih kafir, belum masuk Islam. Di sini Abu Sufyan akan menceritakan kepada kita bagaimana pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius, Herakla, Azimur Rum, pembesar Romawi. Panjang dialognya. Imam Nawawi mengambil ujungnya saja. Kisahnya panjang, dibawakan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, panjang. Diawali oleh surat yang diterima oleh Heraklius, Azimur Rum, dan surat itu dari seseorang yang mengaku sebagai Nabi, Nabi terakhir. Kaget Heraklius, ternyata Nabi terakhir sudah datang, sudah muncul. Bukan kaget ada orang ngaku-ngaku Nabi, enggak. Kagetnya ternyata Nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel sudah muncul. Bahkan dia mendapatkan suratnya itu, aslim, taslam dan seterusnya. Surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya mengajak Heraklius masuk ke Islam dan tidak bertele-tele. Isi surat itu tidak bertele-tele, ringkas sekali. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Surat ini dari Muhammad Rasulullah, utusan Allah, ditujukan kepada Herakla Azimir Rum. Ini ada fawaid bahwa sebelum surat ditulis, diberitahu dulu ini dari siapa, gitu ya. Nah, mendapatkan surat itu takjub Heraklius, maka Heraklius mencari-cari orang Arab orang yang senegeri dengan yang mengaku Nabi ini. Dapatlah Abu Sufyan dan teman-temannya tentunya. Abu Sufyan kan mondar-mandir dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah. Syam itu barangkali kalau sekarang apa Singapura, apa New York begitu ya. Jadi pusat perdagangan. Maka Heraklius menjadikan Syam sebagai ibu kota. Ya. Tadinya kan di Konstantin, Istanbul. Sekarang daerah Turki ya. Terus meluas kekuasaan Heraklius, maka menjadikan Syam sekarang Palestina, Yordan, Lebanon, itu Syam. Nah, setelah Heraklius berhasil mendapatkan orang Arab yang kebetulan ada di Syam, yang ternyata dia adalah musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Sufyan. Heraklius cerdas, karena Heraklius tentu tidak mau dibohong, maka tidak dikasih tahu mau apa, diundang, tentu bangga, senang, diundang ke istana oleh raja, penguasa terbesar di muka bumi, Romawi. Tidak tahu mau diajak apa. Kemudian ada penterjemah di situ. Karena tentu Heraklius tidak tahu bahasa Arab, Abu Sufyan tidak tahu bahasa Romawi, maka butuh penterjemah di situ. Nah, Abu Sufyan diundang tidak sendiri. Bersama orang-orang Arab lain, teman-teman Abu Sufyan, dan semuanya tidak tahu. Maka Abu Sufyan yang merupakan pembesar dari mereka didudukkan di depan. Kemudian yang lain di belakang. Heraklius mengatakan, aku akan bertanya kepada orang ini, Heraklius. Kalau jawabannya bohong, katakan oleh kalian bahwa dia bohong. Berarti Abu Sufyan tidak mungkin berani berbohong. Karena kalau berbohong, ketahuan. Karena kan belum sempat berunding dengan teman-temannya itu, kan gitu. Mulailah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang manusia yang mengaku sebagai Nabi, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan pertanyaan, apakah sebelum dia mengaku sebagai Nabi, sebelumnya ada yang mengaku sebagai Nabi? Apa dia orang pertama? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, dia orang pertama. Sebelum dia enggak ada yang mengaku sebagai Nabi. Dan betul kan? Entah berapa ribu tahun. Dari mulai Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Entah berapa ribu tahun. 1000 tahun tentu lebih. Karena Nabi Musa saja umurnya kan sekitar 500 tahun. Kan melewati Yahya, Zakaria, ya, Sulaiman, dan seterusnya tentu ribuan tahun. Itu enggak ada Nabi satupun di Mekah. Tidak ada memang keturunan Nabi Ismail, tidak ada yang menjadi Nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada. Sebelum dia tidak ada yang mengaku Nabi di Mekah. Langsung dikomentari. Komentarnya memang belakangan ya. Komentar Abu Sufyan, kalau sebelum dia ada yang mengaku sebagai Nabi, berarti dia ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan tren. Gitu. Kalau sebelumnya kok enggak ada dia ngaku, berarti ini tanda bahwa dia memang benar sebagai Nabi. Maksud Abu Sufyan seperti itu. Kalau sebelumnya ada, berarti dia ikut-ikutan. Gitu. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, kebanyakan pengikut dia itu orang-orang kaya, bangsawan, pembesar, apa orang-orang miskin para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, orang-orang miskin para budak. Kan yang pertama kali masuk Islam, Bilal, Habab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Amr bin Yasir, Sumayyah, Yasir, ini orang-orang miskin para budak. Yang bukan barangkali yang pembesar, yang bangsawan barangkali cuma Abu Bakar. Ini kan di awal-awal ya kan? Apa kata Heraklius mendengar jawaban Abu Sufyan? Begitulah para nabi, para rasul. Begitulah para nabi, para rasul. Kebanyakan pengikut mereka adalah orang-orang miskin, para budak. Awalnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung Heraklius ini membenarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah, Rasulullah. Abu Sufyan bertanya lagi, apakah ada di antara mereka yang masuk Islam lalu keluar lagi murtad karena kecewa dengan agamanya, kecewa dengan akhlaknya, kecewa dengan apa yang dia dakwahkan? Ada apa tidak? Dijawab lagi dengan oleh Abu Sufyan dengan jujur, tidak ada. Emang tidak ada. Enggak ada orang murtad. Orang-orang murtad keluar dari Islam itu baru ada setelah Rasul wafat. Ketika Nabi masih hidup, enggak ada. Gitu. Ah, ini pun semakin menunjukkan kepercayaan Abu Sufyan. Gitu. Kemudian, bagaimana peperangan, kan akhirnya Heraklius tahu bahwa Abu Sufyan itu pemimpin kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin kaum muslimin perang dalam perang Badar dan seterusnya. Ini kan sudah kejadian. Ya. Ini perang Badar sudah kejadian ini. Bagaimana peperangan antara kalian dengan dia? Menang siapa? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur pula. Kadang dia menang, kadang kami menang. Kadang dia kalah, kadang kami kalah. Gitu. Artinya tidak menang terus, tidak kalah terus. Ini pun sama dikomentari oleh Heraklius. Begitulah para nabi, para rasul. Kalau perang, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami gilirkan, kata Allah. Kadang yang benar itu menang, kadang kalah. Jangan menyangka bahwa yang namanya kebenaran pasti menang, enggak. Jangan salah faham dengan ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan berarti bahwa setiap kebenaran muncul di muka bumi pasti menang, enggak. Lihat Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Benar apa salah? Nabi Yahya, Nabi Zakaria berada dalam kebenaran apa kebatilan? Kebenaran, tapi menang apa mati? Mati, dibunuh oleh kaumnya, kan begitu. Maka tidak bisa kita mengatakan kita kan muslim, kita akan beriman, pasti kita menang. Tidak. Terserah Allah. Maka kadang kaum muslimin jaya, kadang terpuruk. Sebab-sebab terpuruk ada. Tentunya. Ya. Jadi para nabi, para rasul pun ketika perang tidak selamanya menang. Gitu. Kalau perang pasti menang, ya buat apa? Pakai senjata, pakai tameng, ya, pakai baju besi. Nabi pakai baju besi. Gitu. Nah, terakhir Heraklius bertanya. Setelah membenarkan terus, terakhir Heraklius bertanya, "Famadza ya'murukum bih?" Apa yang dia perintahkan terhadap kalian? Ajaran apa sih? Gitu. Kira-kira Abu Sufyan bisa jawab enggak? Kan logikanya mungkin kalau jawab, "Ya saya enggak tahu, saya bukan orang Islam," gitu ya. Mungkin ya. Ya enggak tahulah ajaran apa. Saya kan bukan orang Islam. Saya bukan penganut agama dia. Saya bukan pengikutnya. Saya enggak tahu isinya apa. Mungkin begitu ya logika kita ya. Ternyata Abu Sufyan bisa jawab apa enggak? Bisa. Bisa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kayak apa. Orang kafir tahu. Maka aneh sekali hari ini ada orang muslim enggak tahu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak apa? Dikiranya Rasulullah mengajarkan muludan, tahlilan, salawat, nariyah. Aneh ya. Muslim, tapi tidak tahu ajaran Islam diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Sufyan waktu itu kafir, tapi tahu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahunya bukan tanggung-tanggung. Kita lihat. Kita lihat pengetahuan Abu Sufyan. Menunjukkan Abu Sufyan, insya Allah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, faham betul ajaran Islam itu isinya apa. Karena faham, maka enggak mau mengimani gitu. Apa yang pertama? Perintah dia, perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali, u'budullaha wahdah. Tepat sekali. Yang terbesar perintah Nabi, syariatnya, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sembahlah Allah satu-satunya. Abu Sufyan tahu, Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Ini ajaran terbesar Islam. Ajaran tauhid. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha wahdah." Sembahlah Allah satu-satunya. Tahu Abu Sufyan. Padahal masih kafir. "Wala tusyriku bihi syai'an." Jangan sekutukan Allah dengan satu apapun. Jangan. Walaupun itu Jibril, walaupun itu Mikail, walaupun itu para nabi, para rasul, makhluk-makhluk terdekat dengan Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Syirik. Bagaimana menyekutukan Allah dengan iblis? Bagaimana menyekutukan Allah dengan setan, jin? Menyekutukan Allah dengan Jibril, Mikail saja tidak boleh. Menyekutukan Allah dengan Rasulullah, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim tidak boleh. Bagaimana hari ini ada seorang Muslim menyekutukan Allah dengan jin, dengan iblis, dengan syaitan? Allah bisa bikin dagangan saya laris, jin fulan juga bisa bikin dagangan saya laris. Lihat. Allah bisa memberikan rizki kepada saya. Syaitan juga bisa memberikan rizki kepada saya. Ini lebih buruk dari syiriknya orang-orang terdahulu. Kemudian, watruku ma yakulu abaukum. Dia juga memerintahkan, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Apa ini? Apa ini? Manhaj. Ya kan? Suruh meninggalkan apa kata nenek moyang. Jangan dipakai. Pakailah dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Apa ini? Manhaj. Setelah yang pertama apa tadi? Tauhid. Manhaj. Pas banget. Berarti menunjukkan Abu Sufyan ini faham dengan ajaran Islam. Nabi Islam enggak bilang, kayaknya Muhammad tuh ngajarin apa nempel-nempelin debu ke muka gitu ya. Kalau enggak ada air, debu, tanah suruh tempel-tempelin ke wajah, ke tangan. Enggak begitu. Padahal itu bagian dari ajaran Islam. Tapi itu tidak keluar dari mulut Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan tahu ajaran Islam terbesar itu apa? Tauhid. Gitu. Abu Sufyan juga tidak mengatakan dia menyuruh apa itu nungging-nungging, sujud. Ya, sholat kan? Enggak. Ini menunjukkan bahwa Abu Sufyan tahu ajaran Islam itu intinya apa. Yang pertama tauhid, yang kedua manhaj. Watruku ma yakulu abaukum. Abaru wa ya'muruna bisalah. Baru setelah tauhid, setelah manhaj, baru salat ibadah. Dan Abu Sufyan mengambil contoh yang terbesar, salat. Puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, tapi diambil yang terbesar yaitu salat. Oleh karena itu setelah sholat bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi wasidqi. Apa? Jujur, benar. Karena keluar dari ibadah mahdoh. Benar kan bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh sholat. Maka wudu tidak disebut. Azan tidak disebut. Qomat tidak disebut. Mandi junub tidak disebut. Tawaf sa'i tidak disebut. Sudah cukup dengan sholat. Sebagai ibadah mahdoh terbesar. Ah, setelah itu bukan ibadah mahdoh, tapi yang tiga ini buahnya. Setelah tauhid benar, manhaj benar, lalu ibadah mahdoh dengan benar, tinggal muncul buahnya. Apa buahnya? Apa buahnya? Akhlak. Akhlak. Maka tiga yang terakhir ini akhlak semua. Wasidqi wal afafi wassila. Benar, jujur, afaf, menjaga diri, tidak mau minta-minta, sila, silaturahim. Ini akhlak semua buahnya. Ini ucapan Abu Sufyan yang masih kafir ini luar biasa. Inti dari ajaran Islam ada di kepala Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Luar biasa. Ya, luar biasa. Faham betul Abu Sufyan. Diawali dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, kemudian manhaj, kemudian salat, ibadah madah, kemudian akhlak. Dan ini semua ada pada diri Rasul dan para sahabat. Tidak seperti kita. Tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, akhlak hancur. Ya kan? Yang menyakiti orang tua, yang utang enggak bayar, yang janji berbohong. Ini kita. Adapun para sahabat sampai kepada buahnya. Akhlak mereka luar biasa. Para sahabat. Setelah ini ada kejadian yang menakjubkan ya, tapi tidak dibawakan di hadis ini. Diawali oleh sumpah Heraklius. Demi Allah, seandainya yang engkau katakan itu betul wahai Abu Sufyan, demi Allah, kekuasaan dia akan apa? Akan sampai tempat yang sedang aku injak sekarang ini. Enggak ragu dia. Dan kalimat demi Allah, wallahi taullahi. Karena Heraklius juga beriman. Beriman. Iman yang tercampur dengan syubhat. Bahwa Allah itu ada, Heraklius yakin betul. Gitu. Bahkan nanti akan kita lihat betapa Heraklius itu sebetulnya sudah mau masuk Islam. Dan betulkah ucapan Heraklius? Terwujudkah ucapan Heraklius? Betul? Betul. Betul di zaman siapa? Kekuasaan Islam sampai ke Syam. Lalu Heraklius mundur ke Istanbul, Konstantin, Umar. Umar. Ya. Yeah. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, ya mungkin enggak sampai 10 tahun. Kan bukan di akhir zaman Umar kan? Syam itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Berarti enggak sampai 10 tahun dari ucapan Heraklius itu terbukti. Syam direbut oleh kaum muslimin tanpa perlawanan. Tanpa pertumpahan darah. Mereka menyerahkan diri. Memberikan gerbang itu ke Umar. Dan Umar disambut oleh para batrik, para pendeta, para pastor dengan segenap kebesaran mereka. Sementara Umar memakai pakaian yang istilah kita compang-camping. Yeah. Oleh karena itu sebelum masuk ke kota Syam dicegat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah mengusulkan kepada Umar supaya ganti baju, ya. Yeah. Bagusan dikit lah kalau kata kita ya kan. Cakapan dikit lah enggak enak gitu. Sudah ditunggu oleh para pembesar. Marah Umar. Kalau bukan engkau yang bicara seperti itu wahai Abu Ubaidah, sudah aku tampar engkau. Marah Umar. Disuruh ganti baju marah. Ya. Yeah. Kita selama ini dibesarkan oleh Allah karena ketaatan kita. Bukan karena pakaian, bukan karena hal yang zahir. Tidak mau. Bahkan jalan kaki kan tidak sedang menaiki kendaraannya. Gitu. Lalu kembali ke Heraklius tadi, bersumpah lagi demi Allah, seandainya dia sekarang ini ada di hadapanku, seandainya aku bertemu dengan dia, dia ada di hadapanku, demi Allah akan aku cuci. Apa? Kedua kakinya. menunjukkan dirinya merendahkan diri di hadapan seorang nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini bukti tanda bahwa Heraklius mau masuk Islam. Tapi sayang, kurang berani menanggung resiko. Atau kurang cerdik, tidak seperti Najasyi. Ya, dasar hidayah. Ah, Najasyi cerdik, tahu kan bahwa keyakinan tidak bisa dipaksakan. Maka Najasyi masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Kalau Heraklius masuk Islam sembunyi-sembunyi, selesai. Enggak, Heraklius mengumpulkan para pembesar, para batrik, para pendeta, para pastor, para bangsawan dikumpulkan dalam satu tempat. Dan tempat itu mempunyai pintu-pintu yang banyak. Ada riwayat mengatakan bahwa tempat ini mirip-mirip apa parlemen. Karena Romawi itu kan mengikuti seperti mengikuti apa demokrasi gitu. Jadi ada kekuasaan di luar raja, tidak seperti Parsi. Kalau Parsi tidak mengenal itu, tapi tentu tidak seperti sekarang ya. Artinya ada orang-orang yang diberi hak untuk berbicara, untuk mengusulkan dan seterusnya. Pintu-pintu itu ditutup, dikunci, dan kuncinya dipegang oleh Heraklius. Nah, setelah para batrik, para pendeta, para pastor, para bangsawan masuk bersama Heraklius, Heraklius dengan terus terang mengatakan bahwa telah muncul nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikuti dia, kita beriman, dan ini jalan kebahagiaan. Teriak mereka, teriak kaget. Pembesarnya yang dibanggakan kok mengajak para bangsawan mengikuti orang lain, kan kecewa mereka. Itu kalau beriman ya tentu bukan jadi orang nomor satu. Orang nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tunduk kan. Oh, mereka enggak kuat mendengar ajakan itu, lari meninggalkan Heraklius. Tapi aman, kunci-kunci kan sudah dipegang. Ya, pinter Heraklius. Lalu putus asa Heraklius. Melihat mereka tidak ada yang mau, maka Heraklius membohongi dirinya dengan mengatakan apa? Aku cuman menguji kesetiaan kalian. Nah, padahal dari awal terdapat tanda-tanda pada dirinya bahwa dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempercayainya. Seandainya para batrik, para pendeta, para pastor, para bangsawan itu mau ajakan Heraklius, ya selesai, akan diteruskan masuk Islam. Tapi karena satu pun enggak ada yang mau, dibatalkan. Gitu ya. Ah, ini sebagai bukti kebenaran manhaj salaf bahwa dakwah adalah dakwah. Dakwah bukan kekuasaan. Ini merupakan kesalahan orang-orang hizbiyyin harakiyyin yang menganggap bahwa dakwah itu akan mulus, akan lancar kalau berkuasa dulu. Maka kita raih kekuasaan dulu. Kita jadi presiden dulu, wapres dulu, menteri-menteri dulu. Setelah itu baru dakwah akan lancar. Ini bohong. Ini dusta, ini salah. Kurang apa Heraklius? Kurang apa Raja Najasyi? Ternyata tidak sanggup mengajak rakyatnya, pembesarnya masuk Islam. Ya, semakin menunjukkan kepada kita bahwa dakwah tidak akan ditopang oleh kekuasaan. Ya, karena dakwah kan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa. Kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tidak beriman, sudah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini, karena hadis ini merupakan pengulangan dari hadis 56. Kalau antum mau mengulang, silakan nanti baca di fawaid-fawaid dari hadis 56. Kita lanjutkan 328. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innakum sataftahuna ardan. Sungguh kalian nanti akan membuka, akan memenangkan, akan menguasai ardan, bumi, tempat, daerah, negeri. Sungguh kalian akan menguasai satu negeri. Yuzkaru fiha al-qirat, yang sering disebut-sebut sebagai qirat. Sekarang saya kira tidak masyhur nama qirat. Di zaman tabi'in, di zaman adba'ut tabi'in, negeri itu terkenal dengan nama qirat. Negeri mana? Negeri Mesir. Ya. Berarti waktu Nabi bersabda, Mesir belum dikuasai oleh kaum muslimin. Masih kekuasaan orang-orang Kipti. Orang-orang Nasara. Karena ketika Islam belum muncul, Rasul belum berdakwah, kan di muka bumi mayoritas Nasara. Ya. Yang di luar apa penyembah berhala ya. Ah, termasuk Mesir, Yaman dan seterusnya. Wa fi riwayatin sataftahuna Misra, disebut langsung. Kelak kalian akan menguasai negeri Mesir. Wa hiya ardun yusamma fiha al-qira. Dan negeri tersebut disebut dengan Qira. Istilahnya Qira, terkenal dengan negeri Qira. Kan ada beberapa negeri yang ada julukannya. Dan betul kan? Di bawah kepemimpinan Amr bin As. Dan beliau menjadi gubernur di situ, Amr bin As. Fastausu bi ahliha khairan. Berbuat baiklah kepada penduduk Mesir. Baikilah, walaupun belum mau masuk Islam, walaupun masih bertahan di agama Nasara, tapi berbuat baiklah. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa? Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Karena di Mesir itu ada dua hal. Karena penduduk Mesir itu ada dua kelebihan. Yang pertama zimmah, yang kedua rahim. Zimmah disebutkan di sini haqqan wa hurmatan. Mempunyai hak. Mereka mempunyai hak. Walaupun tidak mau masuk Islam, walaupun bertahan dengan agama Nasara, tetapi mereka punya hak. Hak apa? Hak dilindungi. Ini umum. Tentu bukan hanya Mesir. Seandainya hari ini negeri Islam menguasai negeri-negeri kafir seperti Singapura misalnya, seperti Australia misalnya, tentu mereka menjadi zimmah. Ya seperti kaum Nasara yang ada di negeri kita ini, di Jakarta ini kan zimmah. Apakah mereka punya hak untuk dilindungi? Iya. Mereka punya hak terhadap hartanya? Iya. Nyawanya? Iya. Maka disakiti tidak boleh, dibunuh tidak boleh. Kecuali dengan alasan yang hak. Yaitu non-muslim yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dhimmah. Yang kedua selain dhimmah, rahim. Rahiman. Ada rahim, ada kekerabatan. Kerabat dari mana? Kan begitu. Pertanyaannya, kerabat dari mana? Dijawab oleh beliau di sini dari Hajar. Ya. Seorang wanita yang menjadi ibunya Ismail. Antum masih ingat dari siapa Hajar itu? Dari seorang raja zalim. Yang hobinya merebut istri orang. Kebetulan Ibrahim ke situ bersama istrinya Sarah yang cantik luar biasa. yang akhirnya Nabi Ibrahim berbohong, ya kan? Diambil juga Sarah, dan ketika dimasukkan ke dalam kamar, ketika akan dijamah oleh Raja Zalim ini, Allah melindungi. Tiba-tiba si Raja tidak bisa menggerakkan badannya, tapi bisa bicara. Lalu dia minta tolong kepada si Sarah ini untuk melepaskannya. Lalu Sarah berdoa. Lalu terlepas, mau menjamah lagi, tidak bisa berkelak lagi. Tiga kali berturut-turut seperti itu, lalu Sarah dikeluarkan. Allah selamatkan Sarah dari kezaliman raja yang zalim ini. Kemudian mempersilahkan Sarah bersama Ibrahim untuk melanjutkan perjalanan, untuk meninggalkan Mesir. Nah, Sarah diberi budak. Siapa budak itu namanya? Hajar. Yang belakangan Hajar dinikahi oleh Ibrahim. Kalau dalam Islam kan tidak boleh menikahi atau menjima budak istrinya, tidak boleh. Budaknya sendiri boleh, budak istrinya tidak boleh. Waktu itu boleh, gitu ya. Dan seterusnya, Hajar setelah nikah dengan Ibrahim melahirkan Ismail. Berarti jauh ke sana, ya. Berarti keluar hukum dari sini bahwa walaupun jauh sekali ribuan tahun, kalau keluarga ya keluarga, gitu. Maka tetap ada hubungannya. Entah dari mana, kan Hajar meninggalkan Mesir, tentu meninggalkan siapa? Meninggalkan ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, kan pasti itu. Nah, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, tentu kan berketurunan tuh. Jadi apa? Ya jadi penduduk Mesir. Siapa salah satunya? Pokoknya ada rahim, ada kekerabatan. Walaupun jauh sekali, tapi tetap disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka Nabi membawakan dua alasan. Kenapa kaum muslimin disuruh berbuat baik kepada penduduk Mesir? Alasan pertama zimmah, alasan kedua rahim. Gitu. Fa idza, ini di riwayat lain, riwayat Muslim. Fa'idha iftatahtumuha, jika kelak nanti kalian menguasai Mesir, fa'ahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, fa'innalahum zimmatan warahiman. Ini sama. Di riwayat lain, zimmatan wa sihran. Nah, ini berbeda. Zimmah, tadi sudah kita bahas. Sihran apa sihar? Sihar apa? Ipar. Ada ipar di situ. Ipar dari mana? Dari Maria. Itu. Maria itu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan kepada Nabi, tadinya budak, oleh penguasa Mesir, yaitu Muqawqis. Muqawqis menghadiahkan kepada Nabi. Kan mendapatkan surat dari Nabi, kan Muqawqis, Kisra, Heraklius, dan lain-lain. Itu kan semua disurati oleh Nabi supaya masuk Islam. Heraklius tadi sudah kita bahas. Kisra, dahsyat. Surat Nabi di sobek-sobek. Maka beberapa tahun setelah menyobek-nyobek ini, kerajaannya disobek-sobek oleh Allah atas doa Nabi. Wa mazzighu kulla mumazzak. Sebagaimana dia merobek-robek suratku, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Dan betul disobek-sobek oleh Allah, hancur. Tidak berbekas, tidak ada sampai hari ini. Tidak ada lagi. Parsi itu, Kisra itu sudah tidak ada lagi. Kalau Romawi kan masih ada. Roma, ya kan? Mesir jelas. Gitu. Maka memusuhi Nabi, menghina Nabi, melawan sunnah Nabi, insya Allah pasti hancur. Nah, Muqawqis sama, tidak mau masuk Islam, tetapi menghargai surat Nabi. Maka Nabi dikirimi hadiah. Salah satunya Mariyah ini, yang akhirnya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melahirkan seorang anak yang oleh Nabi diberi nama Ibrahim, yang umur beberapa bulan meninggal bersamaan dengan gerhana matahari. Dan Nabi tidak sholat gerhana matahari. Nabi tidak sholat gerhana kecuali setelah terlihat. Gitu. Maka Nabi tidak menunggu-nunggu. Kan Allah Maha tahu, ya kan? Allah memberitahu kepada Nabi sebelumnya bahwa besok atau lusa atau minggu depan akan terjadi gerhana. Kan mudah sekali. Allah Maha tahu, ya kan? Lalu Nabi mengkhabarkan kepada para sahabatnya, seminggu lagi kita sholat gerhana ya. Nah, nanti akan gerhana ya? Enggak ada. Maka sholat gerhana bukan sholat yang ditunggu-tunggu. Tidak seperti sholat Id. Sholat Id ditunggu-tunggu dengan senang. Begitu. Sholat gerhana tidak ditunggu-tunggu, tidak direncanakan. Karena sholat gerhana itu dilakukan dengan rasa takut, dengan ketakutan luar biasa, tiba-tiba gelap. Dan Allah bisa saja menghancurkan kita, membinasakan kita sewaktu-waktu. Setelah gelap itu, sholat dengan rasa takut. Bukan ditunggu-tunggu. Ya? Maka kalau gak ada gelap, misalnya gerhana bulan ya, dari maghrib, mendung, ya tentu gerhana bulan atau tidak, ya gak kelihatan, mendung. Tapi secara jadwal, secara pengumuman, terjadi gerhana. Sholat apa tidak? Tentu tidak. Ya, apa yang mau disolati, ya kan? Tidak ada rasa takut. Biasa aja gak ada suasana gerhana. Gitu ya. Itu terjadi bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim, putra beliau, satu-satunya istri beliau yang melahirkan anak selain Khadijah. Yang lainnya tidak ada. Juwariyah, Maimunah, Ummu Salamah, Aisyah, tidak ada yang melahirkan anak dari beliau. Nah, berarti kan ipar. Gitu ya. Berarti ipar. Dari pernikahan itu kan ipar. Ya. Maka dengan alasan itu beliau memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada penduduk Mesir. Fikul hadis yang pertama, mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhbarihi anna ummatahu sataftahu Misr. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan bahwa umatnya akan menguasai Mesir, dan terjadi betul. Dan tidak ada ucapan Nabi yang tidak terjadi. Maka apa yang diucapkan oleh orang-orang Syiah Rafidah bahwa Nabi berwasiat agar Ali menjadi khalifah pertama, ini secara tidak langsung menghina Nabi, memojokkan Nabi. Karena berarti ucapan Nabi tidak terlaksana. Kita ahlu sunnah tentu yakin itu dusta. Syiah Rafidah mengucapkan itu. Kalau mereka faham, sebetulnya mereka sedang mengolok-olok Nabi. Karena ucapan Nabi tidak terbukti. Kalau benar ucapan Nabi, sahih terbukti. Salah satunya ini. Salah satunya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, itu berapa ratus tahun setelah Nabi wafatkan, itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan kapal pertama kali di zaman Utsman dipimpin oleh Muawiyah juga sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Ratusan kejadian peristiwa yang terjadi sepeninggal Nabi sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Mesir. Ya. Yang kedua, yang bagi alal imam ayyusiyal jaysha bitaqwallah wa adamil fasadi fil ard. Wajib bagi seorang imam, menjadi keharusan bagi seorang imam, apa? Memberikan wasiat kepada pasukan agar pasukan itu bertakwa kepada Allah, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Masalah teknis, masalah perang barangkali bisa ijtihad sendiri-sendiri. Maka Umar mengatakan, mengikuti sunnah Nabi ini, jangan kalian berbuat maksiat. Jadi ketika pasukan Islam akan berangkat memerangi pasukan Rom, jangan kalian berbuat maksiat. Karena selama ini Allah menolong kita, memenangkan kita. Karena apa? Karena musuh bermaksiat. Musuh tidak ada yang tidak bermaksiat. Walaupun mereka jujur, adil, tidak minum khamar, tidak berzina, tetap saja maksiat. Syirik, tidak sholat, maksiat besar. Itulah musuh. Nah, kalau kalian bermaksiat juga, apa bedanya? Musuh bermaksiat, kalian bermaksiat, apa bedanya? Allah enggak akan tolong kalian. Gitu. Demi Allah, kemaksiatan kalian lebih aku takuti daripada pasukan musuh, 1000 pasukan musuh. Aku enggak takut. Yang aku takuti justru kemaksiatan kalian. Ini wasiat Umar menirukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada pasukan. Maka disebutkan wa hakadza kanal khulafa ar-rasyidun min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan wasiat kepada pasukan yang akan berangkat berperang. Kemudian al-islamu ja'a lis-salihin rahmatan liya'budu Allaha wahdah fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi jaysal muslimin bi ahli Misra khairan. Islam itu menghendaki kebaikan, walaupun dalam peperangan tidak boleh merusak. Apa yang dilarang oleh Nabi dalam peperangan? Merusak tempat-tempat ibadah. Walaupun tempat ibadah itu tempat kekufuran tentunya. Kan tidak ada ibadah yang benar kecuali di masjid, kecuali ibadahnya kaum muslimin. Tapi tempat-tempat ibadah, gereja dan seterusnya, tidak boleh dihancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Ya. Kemudian membunuh anak-anak, membunuh wanita, orang-orang tua, istilah kita penduduk sipil. Gitu ya. Istilah kita penduduk sipil. Artinya walaupun pemuda tapi enggak ikut berperang, tidak boleh dibunuh. Ya. Istilah sekarang penduduk sipil. Walaupun anak-anak tapi ikut perang. Misalnya umur 11 tahun, 12 tahun, tapi badannya bongsor, ikut perang. Boleh dibunuh apa tidak? Boleh. Ya boleh. Gitu. Jadi Nabi mengatakan wanita, anak-anak, orang tua, itu bukan pembatas, tapi sifat. Sifat pasukan itu biasanya bukan anak-anak, bukan perempuan, bukan orang tua renta. Gitu. Bagaimana jika ada wanita ikut perang, bawa senjata, dibunuh apa jangan kalau musuh? Tentu dibunuh. Ini harus kita pahami. Ya. Jangan seperti kaum Dzahiriyah, wah perempuan ini jangan dibunuh. Padahal udah jelas-jelas bawa bom. Jelas-jelas bawa senjata. Ya, ini kaum Dzahiriyah. Ya. Kita tentu harus paham apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menebang pepohonan, merusak, ini juga tidak boleh. Ini luar biasa akhlak Islam atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan tidak boleh. Kecuali mengancam. Kalau mengancam boleh. Kan penduduk Khaibar itu akhirnya menyerah karena diancam oleh Nabi. Kalau kalian tidak keluar, menyerah, apa kita perang? Kan luar biasa benteng Khaibar itu. Imam Bukhari meriwayatkan sampai para sahabat itu hampir putus asa. Kuat sekali bentengnya itu. Luar biasa. Jadi yang nekat mati. Gitu. Jadi Yahudi Khaybar ini membuat benteng dengan sedemikian rupa ketika orang mau menyerang, mudah sekali diserang. Ya, luar biasa kuat dan bagus sekali. Maka tidak ada jalan lain kecuali diancam. Kalau kalian tidak keluar, kita perang atau menyerah kalian. Kebun kurma ini, anggur ini kan di luarnya luar biasa, akan kami bakar. Padahal beliau melarang kan, tapi diancam. Tentu orang-orang Yahudi ini nggak tahu dan takut kan. Sebab kalau itu dibakar selesai mereka, nggak punya apa-apa lagi. Istilahnya ya kelaparan gitu, yang sangat diandalkan itu. Maka mereka menyerah dengan ancaman itu. Ya. Yeah. Jadi mengancam boleh. Seperti Ali mengancam wanita yang membawa surat rahasia itu untuk ditelanjangi. Kan boleh apa tidak menelanjangi seorang wanita? Tentu tidak boleh, haram. Tapi Ali bin Abi Thalib mengancam. Dan ancaman Nabi ini sampai kepada Nabi, Nabi diam. Kalau haram, tentu Nabi tidak akan diam. Karena mustahil Nabi diam terhadap sesuatu yang haram. Tidak boleh bagi Nabi diam ketika melihat, mendengar sesuatu yang salah. Takhirul bayan inda waktil haja. Ini tidak mungkin ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istihbabul ihsan lidhabil qurba warrahim wasihar. Walau kanu musyriki. Disunahkan berbuat baik kepada karib kerabat yang mempunyai hubungan darah dan ipar. Berarti ada perbedaan antara orang lain dengan ipar. Jangan disamakan. Ketika kita nikah dengan si fulana, maka ada perbedaan. Gitu. Ibunya fulanah, ayahnya fulanah, kakaknya fulanah, adiknya fulanah, pamannya, bibinya fulanah. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Gitu. Walau kanu musyrikin, walaupun mereka orang musyrik. Malam yuharibunnaha wa rasulah, selagi bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi tidak boleh. Berarti kan harus saling membunuh kalau kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Bolehkah berbuat baik kepada kafir harbi? Ya tidak boleh. Kafir harbi itu kan musuh, berperang, ya harus dibunuh. Ini kafir dhimmi atau mu'ahad atau musta'man. Boleh. Kafir harbi tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kemudian, mafhumur rahim. Awsa'u minal qarabati al-qaribah. Pengertian rahim itu lebih luas daripada karib kerabat. Walaupun jauh sekali, kan jauh sekali. Dari Nabi sampai ke Hajar kan jauh sekali, berapa ribu tahun. Tetap disebut rahim. Tidak disebut kerabat. Nah, kalau kerabat kan paman, bibi, keponakan, adik, kakak, kakek, adiknya kakek, nenek, saudaranya nenek, ya masih terlihat lah. Kalau ini udah gak kelihatan lagi, ribuan tahun. Ya, yeah. Maka disebut rahim, tidak disebut kerabat. Yang dimaksud adalah Hajar. Ibunya Ismail. Ismail itulah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesekian. Yang terakhir, dukhulul qarabati min jihatil ummi fi mafhumir rahim. Masuknya kerabat dari jurusan ibu. Jadi tidak benar kalau kerabat itu cuma dari jurusan ayah. jurusan ibu. Ya. Ah, tentu ada perbedaan ya antara dari ayah dengan jalur ayah dengan jalur ibu, ada perbedaan. Tetapi secara rahim sama. Yang beda adalah secara nasab. Secara nasab beda. Kita tidak boleh menasabkan diri kita kepada ibu, kita harus menasabkan diri kita kepada ayah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Kalau silaturahim sampai batas mana? Apa aja? Selagi kita tahu, ini kan jauh sekali kan? Ribuan tahun. Ya itu, tapi kan ketahuan berdasarkan wahyu. Berdasarkan penyelidikan catatan, saya kira tidak mungkin. 5-6 saja jarang kita tahu ya. Paling kita tahu ayah kita, kakek kita, ayahnya kakek aja kadang kita udah enggak tahu siapa, gelap ya kan. Apalagi kakeknya kakek ya. Kalau secara urutan tertulis sulit. Nah, ini kan secara wahyu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui secara wahyu. Maka tentu lebih kuat. Maka tetap dikatakan rahim. Nah, seandainya kita tahu bahwa kita dengan si fulan ini masih ada hubungan darah ke atas, ya, berapa turunan misalnya, ya. Sama-sama cucu ya, kakeknya sama ke atasnya, ketemu di mana Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, tetap ya, kalau memang tahu ya. Kalau memang tahu, ya mungkin ada catatan atau apa. Nah, boleh kita berkumpul, ya berbuat baik, boleh. Wallahu a'lam. Sekedar buat berbuat baik ya, bukan asobiyah. Asobiyah tidak boleh, karena banyak sekarang itu tidak berbuat baik, tapi asobiyah. Jadi menimbulkan kebanggaan. Ini yang tidak boleh, jangan. Tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak boleh menyebabkan kita terhalang berbuat baik kepada yang lain. Ini enggak ada hubungan apa-apa, enggak usah memberi, enggak usah menolong. Itu juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau di luar topik ya, kalau badal haji itu dibadalkan sama bukan anaknya itu boleh? Ah, itu yang butuh dalil ya. Sebab kalau boleh, bagaimana dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a? Manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali atas usaha dia. Apa usaha kita sehingga si fulan yang bukan apa-apa kita pergi haji, tawaf, sa'i, tahalul, segala macam, lalu kita dapat pahalanya? Menyalahi. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim itu, idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min thalathin. Ini jelas sekali, hanya tiga. Ah, kalau anak kan masuk yang ketiga itu. Maka hadis yang ada dalam badal haji itu kan perempuan itu bilang siapa? Ayahku ya Rasul bernazar pergi haji. Belum pergi haji, ayahku sudah meninggal. Afa ahujju anhu. Bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, boleh. Gitu. Sesuai dengan ayat tadi, sesuai dengan hadis tadi. Sebab, kalau bukan ayahnya, atau kakeknya, atau buyutnya, ya akan bertentangan dengan ayat tadi, hadis tadi. Bisa. Karena cucu sama dengan anak, cicit sama dengan anak, sama dengan kakek sama dengan ayah, buyut sama dengan ayah. Maka Nabi menyebut Nabi Ibrahim sebagai ayahku. Aku namakan putraku yang tadi malam lahir dengan nama ayahku, Ibrahim. Padahal kan kakek jauh. Nah, dari situ keluar hukum bahwa ayah itu ke atas terus masih disebut. Nah, begitu juga ke bawahnya. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Apa itu termasuk ini, Pak? Pahala yang bisa mengalir terus? Iya, bisa mengalir terus. Jadi kita punya cucu, cicit ke bawah ketika beramal, insya Allah. Dari keturunan kita. Maka luar biasa pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tah berapa ribu anak beliau, cucu, cicit, dan seterusnya yang menjadi Nabi. Luar biasa pahala Nabi Ibrahim. Keturunan yang dari anak laki-laki atau termasuk anak perempuan? Oh iya, iya. Bisa laki, bisa perempuan. Kalau menasabkan ya, kan beda menasabkan dengan pahala kan. Kalau menasabkan harus ke laki-laki, ke ayah. Kalau masalah pahala, ayah dapat, ibu dapat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, membentangkan tubuh pada saat tahajud. Saya pernah dengar, disandarkan ke selesaimin ada empat tempat atau empat waktu pada saat membaca tahajud itu menggetarkan. Atau dari awal sampai akhir atau hanya pada saat tertentu saja. Dari awal sampai akhir. Lafadznya itu dari awal sampai akhir. Kana Rasulullah idza tasyahada. Tasyahada itu dari awal sampai akhir. Kita duduk tasyahud sama dengan duduk tahiyat itu dari awal sampai akhir. Kita berisyarat dengan jari telunjuk. Dan ada riwayat lain wa yuharrikuha. Nabi menggerakkannya. Ada riwayat ini mengatakan satu gerakan itu bisa menyakitkan syaitan lebih sakit daripada syaitan itu dipukul dengan besi. Asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Wallahu a'lam. Habis. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.